Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Di antara ibadah yang dapat atau sedang kita laksanakan adalah ibadah usbu'iyah atau ibadah mingguan, yaitu ibadah Jumat yang kita sedang laksanakan siang ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Selawat dan salam juga semoga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan kita semua yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau dalam menebarkan kebaikan kepada sesama dan kepada semesta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, izinkan khatib mengajak diri sendiri dan jemaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah Jumat yang budiman, kini kita hidup di era antroposen. Konsep antroposen dicetuskan oleh Paul Crutzen, seorang ahli kimia dari Belanda yang telah menerima hadiah Nobel karena menemukan efek senyawa kimia yang melubangi lapisan ozon. Antroposen berarti masa geologi saat ini yang didominasi oleh manusia. Di antara penanda penting perubahan geologis pada era antroposen adalah kegiatan manusia yang telah mengubah antara sepertiga sampai setengah permukaan daratan planet Bumi. Hadirin, karena manusia telah merusak lebih dari setengah permukaan planet Bumi, kita harus berhadapan dengan sebuah krisis yang dinamakan dengan krisis lingkungan hidup atau krisis iklim. Krisis dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana sesuatu berada dalam kondisi buruk atau menuju kehancuran. Krisis lingkungan hidup sebagai sebuah keadaan ekologis di planet Bumi yang sudah sangat kritis sehingga menjadi bencana yang sangat nyata, menelan korban jiwa dan harta benda dari hari ke hari di hadapan dan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Di dalam bahasa agama, krisis ekologi atau krisis lingkungan hidup atau krisis iklim dinamakan dengan fasad, al-fasad. Kata fasad dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 50 kali, yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Para ulama mendefinisikan fasad dengan definisi khurujus syai' anil i'tidal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada tahun 2000 lalu, sebuah lembaga PBB, yaitu United Nations for Environment Program, memprediksikan dampak kehancuran kehidupan akibat krisis iklim. UNEP menyebut pada tahun 2025 akan ada 1/4 dari 4.630 jenis mamalia di dunia dan 11% dari 9.675 spesies burung berada dalam risiko kepunahan yang sangat serius. Lalu lebih dari setengah terumbu karang dunia terancam oleh pengerukan dan pemanasan global. 80% hutan telah ditebangi. 1 miliar penduduk kota terpapar pada tingkat polusi yang mengancam kesehatan manusia. Populasi global akan mencapai 8,9 miliar pada tahun 2050, naik dari 6 miliar pada tahun 2000 lalu. Pemanasan global akan menaikkan suhu bumi hingga 3,6 derajat Celcius, memicu kenaikan dahsyat di permukaan laut dan bencana alam yang semakin parah. Lalu, pada tahun 2025, penggunaan pestisida secara global menyebabkan hingga 5 juta orang keracunan akut setiap tahun. Tak hanya itu, pada masa yang akan datang, kita akan menghadapi yang dinamakan climate apartheid, yaitu kondisi di mana orang-orang kaya yang memiliki banyak harta dapat membayar supaya mereka terhindar dari kelaparan atau krisis pangan yang disebabkan oleh krisis iklim. Pada saat yang sama, orang-orang miskin di dunia yang jumlahnya lebih banyak harus hidup menderita dalam kondisi ketiadaan pangan. Akibat kondisi inilah, PBB memprediksikan pada tahun 2050 akan ada 1 miliar orang yang melakukan migrasi ke berbagai tempat demi menghindari dampak buruk krisis iklim. Hadirin di Indonesia, sepanjang tahun 2000 sampai tahun 2019 yang lalu, tercatat hampir 30 juta orang yang harus menjadi pengungsi ekologis akibat bencana banjir yang setiap tahun terjadi akibat hancurnya sumber daya alam oleh segelintir orang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, krisis lingkungan hidup, krisis ekologis atau krisis iklim terjadi karena sekelompok orang di dunia menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam. Menurut catatan Oxfam pada tahun 2020, sebesar 1% orang terkaya dunia, kekayaannya setara 2 kali lipat total kekayaan 6,9 miliar penduduk bumi. Di dalam sebuah laporan yang berjudul Confronting Carbon Inequality yang dipublikasikan pada 21 September tahun lalu, Oxfam menyebut 1% orang kaya dari total populasi dunia bertanggung jawab atas 2 kali lipat polusi karbon bagi 3,1 miliar orang yang merupakan separuh populasi masyarakat miskin di dunia dalam 25 tahun terakhir. Sementara itu di Indonesia, Oxfam mencatat 1% orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan 49 kekayaan seluruh orang Indonesia. Dengan demikian, 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin. Dalam pada itu, 60% daratan Indonesia dikuasai oleh korporasi yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut melalui perizinan dan konsesi yang telah diberikan kepada mereka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, potret ketidakadilan ini seharusnya mendorong kita untuk berefleksi. Jangan-jangan kita menjadi bagian penting yang menyebabkan ketidakadilan iklim, ketidakadilan ekologis, sehingga berdampak pada masyarakat luas dan berdampak pada generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, ibadah puasa seharusnya mendorong kita untuk terlibat dalam memecahkan persoalan ini. Puasa adalah ibadah yang sangat bernilai ekologis, selain tentu memiliki dimensi ibadah ritual. Hal ini dapat dilihat dalam definisi puasa, yaitu al-imsak, anil akli wa syurbi, wa ghasyayanin nisa, min qabli tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ibtigha'a mardhatillah. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan berhubungan suami istri dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, frasa al-imsaku 'anil aqli wasyurbi yang berarti menahan diri dari makan dan minum tidak hanya difahami sekedar meninggalkan makan dan minum pada siang hari dan menggantinya pada malam hari, ya. Frasa tersebut menyadarkan kita tentang makna ekologis di mana pelaku ibadah puasa harus sadar betul dan peduli pada kondisi alam yang menjadi asal-usul makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Tanpa ada alam yang sehat, alam yang memadai, maka kita tidak akan memiliki suplai makanan dan minuman yang sangat layak. Lebih jauh, puasa harus mendorong kita untuk terlibat aktif dalam upaya melindungi kelestarian planet bumi yang menjadi rumah kita bersama. Lalu hadirin, al-imsaku 'anil akli wasyurbi juga harus mendorong kita untuk memiliki kepedulian terhadap cara memperoleh dan mengolah makanan dan minuman. Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita peroleh, didapatkan dengan cara yang merusak lingkungan? Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak asasi alam? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting disampaikan kepada diri kita sendiri yang melakukan ibadah puasa. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32 sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi. Ayat itu berbunyi faryan duril insanu ila tu'ami anna sawabna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Sesungguhnya Allah telah benar-benar mencurahkan air dari langit. Kemudian Allah membelah bumi dengan sebaik-baiknya dengan air hujan itu. Lalu Allah menumbuhkan biji-bijian di dalam bumi itu. Di antara biji-bijian itu adalah anggur dan sayur-sayuran. Dan juga pohon zaitun dan pohon kurma. Lalu Allah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rerumputan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan binatang ternak manusia. Hadirin, ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa kita sebagai pengiman Al-Quran, kita sebagai pelaku ibadah puasa, wajib memiliki kepedulian terhadap alam yang telah Allah rancang dengan sangat baik. Kita wajib mempertahankan kelestarian alam yang telah Allah desain dengan sangat sempurna. jangan sampai rusak, bahkan kita menjadi bagian yang rusak. Karena kerusakan akan berdampak bagi masyarakat luas hari ini dan juga generasi yang akan datang. Pada titik inilah puasa sebetulnya menyuntikkan kesadaran mengenai keadilan ekologis, keadilan iklim, dan keadilan antar generasi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu frasa al-imsaku anil akli wa syurbi juga mendorong kita, harus mendorong kita untuk menyusun langkah-langkah perlawanan yang sangat serius terhadap krisis iklim yang terus memburuk. Perlawanan ini ditujukan untuk menegakkan keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi dapat dirumuskan pada dua hal utama, yaitu pertama, apa yang terjadi pada masa kini di planet bumi merupakan dampak dari masa lalu. Dan kedua, masa depan planet bumi sangat ditentukan oleh cara manusia memperlakukan planet bumi saat ini dan pada masa sekarang. Terkait hal ini, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a alla takuma hatta yukrisaha falyukrisaha." Yang artinya, jika seandainya kiamat terjadi esok, sementara di tanganmu ada benih atau tunas, maka tanamlah oleh salah seorang di antara kalian sebelum kiamat itu datang. Hadirin, hadis ini menunjukkan pentingnya kita menjadi bagian penting di dalam mendorong atau melakukan keadilan iklim dan keadilan antar generasi meskipun kiamat akan terjadi esok. Di dalam satu kisah disebutkan bahwa ada seorang kakek-kakek yang menanam kurma dan ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Kakek, kenapa Anda menanam kurma sementara usia Anda tidak lama lagi?" Kakek itu menjawab bahwa meskipun dia tidak akan menikmati pohon kurma dan buahnya itu, paling tidak anak dan cucunya nanti yang akan merasakan apa yang ia tanam hari ini. Itulah pesan dari keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semangat perlawanan terhadap krisis iklim dan krisis lingkungan hidup harus diturunkan dari nilai ibadah puasa dan perlu dirumuskan ke dalam langkah-langkah konkret yang sesuai dengan kondisi kita hari ini. Perlu dimulai dari berbagai komunitas dengan cara membangun kerjasama dengan banyak pihak yang memiliki kesamaan gagasan mengenai konsep keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.